محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan mengenai Ramadan. Tadi kita telah membahas mengenai syurut wujubis shaum, syarat-syarat wajibnya berpuasa, dan syurut sihhis shaum, syarat-syarat sahnya berpuasa. Kemudian, ma huwa shaum? Apa yang disebut berpuasa? Berpuasa itu secara bahasa artinya as-shaumu lughatan al-imsak. Ya. Secara bahasa artinya adalah menahan diri. Istilahan, sedangkan secara istilah as-shaum huwa al-imsaku anil mufattirat ala wajhin makhsus fi waqtin makhsus taqarruban ila Allah ta'ala, taqarruban ila Allah ta'ala. Secara istilah berpuasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya dalam bentuk tertentu, maksudnya dalam bentuk tertentu yaitu menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh serta hal-hal yang menyertainya, yakni yang bisa membatalkan. Di waktin maksus, pada waktu yang tertentu, maksudnya min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Qurban ila Allah ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah niat. Jika tidak ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak teranggap sebagai puasa yang disyariatkan. Jadi harus ada niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun mengenai waktu berpuasa, ma'ruf bahwa waktu berpuasa pada bulan Ramadan, waktu berpuasa itu apa? Ya. Yang pertama, waktu al-wujub. Waktu al-wujub. Yang kedua adalah waktu al-imsak. Yang pertama adalah waktu datangnya kewajiban. Yang kedua adalah waktu melaksanakan puasa dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Adapun waktu kewajibannya adalah dengan dukhul hilali Ramadan atau tulu' hilal Ramadan, dengan terbitnya hilal Ramadan. Ya, dengan terbitnya hilal Ramadan. Baik. Dan bagi masing-masing tempat, masing-masing daerah, dihilalnya sendiri-sendiri, menurut pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, serta Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumullah, bahwa di masing-masing negeri mempunyai ru'yah hilal sendiri-sendiri dan mengikutinya daerah yang ada di sekitarnya yang masih dalam satu orbit hilal. Nah. Dalilnya adalah hadis Quraib yang disebutkan di dalam As-Sahih, di mana Quraib rahimahullah datang ke kota Al-Madinah Tayyib. Saya ulangi, dalilnya adalah hadis Quraib, disebutkan bahwa Quraib rahimahullah datang ke kota Syam. Kata beliau, istahla alayya hilalu ramadhan wa ana bisyam faraayna alhilal laylatal jum'ah, bahwa aku datang ke negeri Syam kemudian muncullah atasku hilal Ramadhan sementara aku berada di negeri Syam. Kami melihat hilal pada malam Jumat. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahr. Kemudian aku datang ke kota Al-Madinah pada akhir bulan. Fata'alani Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Summa zakarul hilal. Kemudian beliau menyebutkan tentang perihal hilal. Faqala mata ra'aitumul hilal. Beliau bertanya, kapan kalian melihat hilal? Qultu ra'ainahu lailatal jum'ah. Kami melihatnya malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu lailatal jum'ah. Qultu na'am. Engkau melihatnya pada malam Jumat? Quraib menjawab, ya. Wa ra'ahu an-nasu wa shama Muawiyah. Manusia pun melihatnya. Lantas mereka berpuasa dan Muawiyah puasa. Faqala, maka berkatalah Ibnu Abbas, lakinna ra'ainahu lailatal sabt. Akan tetapi kami di kota Madinah melihatnya pada malam Sabtu. Fala nazalu nasum hatta nukmilu 30 aw narah. Maka kami akan senantiasa berpuasa sampai kami melengkapi jumlahnya 30 hari atau kami melihatnya kembali. Yakni untuk keluar dari bulan Ramadan. Qultu, lantas aku bertanya kepada beliau, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih? Kenapa engkau tidak merasa cukup dengan penglihatan Muawiyah dan puasanya? Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, la, tidak. Hakadha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Jadi tampak sekali bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an mengambil ru'yahnya sendiri untuk Ahlul Madinah. Sehingga tidak mengikuti ru'yah Ahli Syam. Maka hadis ini adalah dalil yang sharih, dalil yang kuat bahwasanya bagi setiap negeri hilalnya masing-masing. Ya, hilalnya masing-masing dan mengikutinya wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya yang masih satu orbit hilal. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sumu liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Nah, masalah ini adalah masalah yang panjang yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada sekitar pendapat dalam masalah ini. Tapi yang paling dekat ini wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian masalah penglihatan hilal mengenai masuknya Ramadan, keluarnya Ramadan, ini adalah kepentingan kaum muslimin yang bersifat umum, sehingga yang bertanggung jawab dan menentalahnya adalah al-hukumah, penguasa. Ya, adalah penguasa. Maka kita mengikuti mereka karena urusan-urusan ma'i seperti ini adalah kewajiban kita untuk mengikuti penguasa dalam rangka jam'u kalimat al-muslimin. Ya, menggabungkan, menghubungkan kalimat kaum muslimin tidak terpecah-pecah antara satu dengan yang lainnya. Maka ini yang lebih sesuai dengan ruh al-Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian masalah kul insak, waktu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu min tulu'il fajri ila ghurub asy-syams. Ya, dimulainya adalah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyam ilal lail. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Sampai tampak jelas oleh benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Ini yang dimaksud adalah fajar yang shadiq, ya, fajar yang benar, yang memanjang di atas langit. Nah, maka dengan terbitnya fajar as-shadiq yang terbit di ufuk dengan memanjang, maka ini diharamkan bagi orang yang ingin berpuasa untuk makan ataupun minum sesuatu atau melakukan persetubuhan dengan pasangannya yang halal. Sudah masuk waktu menahan diri dari hal yang batalkan berpuasa dengan terbitnya al-fajrus shadiq. Kemudian kata Allah, "Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam hari. Awal masuknya malam kapan? Inda ghurub asy-syams, ketika terbenamnya matahari. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apabila seseorang berada di sebuah tempat yang tangnya panjang melebihi waktu yang normal. Misalnya siangnya sampai seminggu atau sampai sebulan atau bahkan lebih daripada itu, maka dia mengukur waktunya dengan waktu yang normal. Artinya, meskipun dia masih dalam kondisi siang, tapi diukur waktunya ketika untuk berpuasa dan ketika untuk berbuka sesuai dengan yang normal. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis tentang siapa? Tentang Dajjal. Ya, tentang Dajjal dalam riwayat Muslim, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada satu hari yang seperti sebulan, ada satu hari yang seperti setahun, ada satu hari yang laksana sebulan, ada satu hari yang laksana seminggu. Kemudian sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengukur waktu melaksanakan sholat. Nah, demikian pula dengan malam berpuasa. Diukur waktunya dengan waktu yang normal. Jadi dia mulai berpuasa dan menyerikan puasanya untuk berbuka sesuai dengan waktu yang normal. Ya, diukurnya dengan waktu yang normal. Nah, meskipun kondisinya masih dalam kondisi siang. Karena siangnya panjang melebihi waktu yang biasanya. Seperti apa yang akan terjadi pada masa Dajjal. Sekarang ada nggak sebagian tempat yang siangnya panjang sekali? Berapa? Hah? Ada 6 bulan ya. Di sebagian tempat, di sebagian benua sampai 6 bulan. Maka orang, kalau ada orang yang berada di sana atau terdampar di sana, dia mengukur hanya dengan waktu yang normal. Ya. Demikian pula sholatnya. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah ar-ru'yah dengan menggunakan alat-alat untuk melihat hilal. Baik. Hukum asalnya adalah melihat dengan mata kepala. Tetapi ada yang melihatnya meskipun dengan alat-alat tersebut, itu juga tidak mengapa insyaallah, seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang jadi masalah adalah apabila menetapkan waktu berpuasa itu dengan hisab, ya, dengan hisab. Adapun dengan hisab, maka ini keluar daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kita masuk mengenai hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa dulu. Ya. Hal-hal yang disunnahkan di dalam berpuasa, yang pertama adalah as-sahur. Yang pertama adalah as-sahur. Sahur yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makanan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bagi orang yang mampu untuk sahur, maka dia hendaknya melaksanakan apa? Sahur. Apakah batal puasa orang yang tanpa sahur? Apakah tidak sah puasa orang yang tanpa sahur? Jawabannya, tentunya sah atau tidak? Sah, karena hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Tidak juga sampai wajib hukumnya. Tetapi hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Nah. Baik. Dalil yang menunjukkan sunnahnya as-sahur adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam banyak hadis, di antaranya adalah pernyataan beliau alaihi salatu wassalam, tasawu fa inna fis sahur barakah. Hadis ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang muttafaqun alaih. Sahurlah kalian karena sungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Dalam riwayat lain, dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'dik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, "Alaikum bi ghada'is sahur fa innahu huwal ghada' al mubarak." Hendaknya kalian makan sahur, karena sungguhnya makan sahur itu adalah makanan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah daripada sahur. Hikmah dari sahur adalah untuk membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu an, kata beliau, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akalatus sahur akalatus sahar. Ya. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli al-kitab adalah makan sahur. Nah, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan di dalam Fathul Bari bahwa para ulama ijma' bahwa makan sahur itu adalah mandub, mustahab, bukan wajib. Nah. Jadi sunnah sangat ditekankan, ya, sunnah mu'akkadah sangat ditekankan meskipun tidak wajib. Sedapat mungkin tidak ditinggalkan. Walau bijura'ati ma, walaupun hanya dengan seteguk air. Ya, walaupun hanya dengan seteguk air. Misalnya kita enggak selera makan salad. Nah, kadang kan begitu, meskipun lauknya rendang kayak gitu kan. Ya biasanya hari-hari pertama Masya Allah, lauknya luar biasa orang Indonesia itu. Hah? Tapi karena makan sahur, ya, bagi orang yang tidak terbiasa untuk berpuasa, tidak keluar seleranya. Meskipun yang disiapkan itu enak, tapi tidak selera. Maka minimalnya walaupun seteguk air, usahakan untuk sahur. Usahakan untuk sahur. Nah, lagi pula sahur itu memberi kekuatan untuk kuat melaksanakan puasa. Sehingga dengan makan sahur itu ketika kita berpuasa, kita enggak lemes. Ya. Ada tenaga di siang hari untuk kita banyak ibadah kepada Allah. Nah, biasanya yang enggak makan sahur, siang itu molor saja kerjanya. Ya, lemas, loyo, lesu, letih. Apalagi yang enggak terbiasa untuk puasa. Nah, jadi jangan ditinggalkan makan sahur. Jadi sunnah mu'akkadah, dia adalah sesuatu yang membantu kita untuk kuat di dalam kita melaksanakan puasa. Sehingga kegiatan-kegiatan kita tidak terbengkalai. Terutama ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan seutama-utama yang dipakai di dalam makan sahur, disunnahkan apa? At-tamr. Ya. Disunnahkan apa? At-tamr. Ya. Makan kurma. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Ya. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah tamr. Hadis riwayat Abu Dawud sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Maka apabila kita mendapatkan tamr, itu yang paling utama. Usahakan sahurnya dengan tamr. Adapun yang lain, ya tambahan. Ya, amalkan dulu sunnahnya, yang lainnya. Ya, tapi biasanya yang lainnya ini yang lebih banyak. Ya. Al-muhim melaksanakan dulu sunnahnya, biar dapat pahala sunnahnya. Nah, makan tamr adalah sebaik-baik sahurnya seorang mukmin. Baik. Kemudian termasuk perkara yang disunnahkan di dalam sahur adalah mengakhirkan sahur. Takhir as-sahur. Takhir as-sahur. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga Zaid bin Thabit keduanya sahur. Tatkala keduanya selesai dari makan sahur, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit untuk melaksanakan. Ya, lantas keduanya melaksanakan salat. Maka Qatadah rahimahullah bertanya kepada Anas bin Malik karena yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Ya. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, kam kana baina firaghihima min sahurihima wa duma fi shalah. Berapa jarak antara selesainya kedua orang ini dari sahur dengan masuknya ke dalam salat? Anas bin Malik, qadra ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah. Seukuran seseorang membaca 50 ayat. Dekat sekali. Nah. Nah, jadi ini yang utama, takhir as-sahur. Supaya sahur itu memberikan kekuatan bagi orang yang ingin berpuasa. Karena di dalamnya ada barokah. Nah, kalau kita lihat orang yang sahur terlalu cepat. Jam 1 sudah sahur. Ya kan, sholat subuh, wis lapar. Sudah lemes, sudah loyo dia. Nah, karena sahurnya jam 1. Itu. Bukan tidak boleh, boleh. Ya silakan saja sahur jam 1, jam 2. Tapi yang lebih utama, yang sunnah, kan? Menjelang azan subuh. Menjelang azan subuh. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian perkara yang disunnahkan di dalam berpuasa selain pembahasan yang telah kita sebutkan, yaitu ta'jil al-iftar, ya, mempercepat berbuka. Maksudnya mempercepat berbuka adalah setelah masuknya waktu berbuka, ya, tidak perlu ditunda-tunda, ya. Begitu terbenam matahari langsung buka. Nah, ini yang disunnahkan sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr." Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengkedepankan berbuka, yang kan berbuka. Hadis ini dalam riwayat muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dan apa faedahnya kita menyegerakan berbuka dalam rangka untuk membedakan dari ahli kitab al-Yahud wan Nasara. Karena yang memperlambat untuk berbuka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani mahullah. Nah, mereka berbuka ketika malam datang. Jadi bukan terbenamnya matahari, tapi sudah gelap harinya. Dan ini yang oleh orang-orang Syiah. Mereka berbuka ketika malam sudah menjelang. Ya, bukan ketika terbenamnya matahari. Ketika sudah datangnya gelap, baru mereka berbuka. Allahu musta'an. Baik. Kemudian, yang disunnahkan di dalam berbuka. Berbuka dengan apa? Rutab. Ya, rutab. Kurma yang masih muda. Ya, yang masih muda. Nah. Setengahnya udah merah, setengahnya masih. Itu namanya rutab. Ya. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuka dengan rutab ini tadi. Kalau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Nah, tamar itu yang biasa, yang sudah mati seperti kita lihat. Itu namanya tamar. Kalau tidak ada tamar, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Ini berbukanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Nah, kalau dia tidak mendapatkan rutab, tidak mendapatkan tamar, tidak mendapatkan air, dia berbuka dengan apa? Ya, dengan apa saja yang dia dapatkan, yang Allah mudahkan untuknya. Kalau enggak ada apa-apa? Enggak ada apa-apa. Hah? Hah? Dengan ludah. Dengan air ludah katanya. Kalau enggak ada apa-apa, paling minimalnya adalah berbuka dengan hati. Artinya dia meniatkan, dia melepaskan puasanya berbuka. Nah, makanya demikian itu sudah membatalkan puasanya. Niat dalam hati bahwa dia menyelesaikan atau mengakhiri puasanya. Nah, maka apa yang ada dalam hatinya itu membuatnya berbuka. Kalau dia sama tidak mendapatkan sesuatu yang digunakannya untuk berbuka. Nah. Taib. Kemudian, termasuk perkara yang disunnahkan adalah berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka. Karena doa orang yang berpuasa tidak ditolak Allah ketika dia berbuka. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka. Di antaranya adalah as-sha'im hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia buka. Dalam riwayat lain disebutkan hina yuftir. Ada riwayat yang berbunyi seorang yang berpuasa ketika dia berbuka. Nah, maka termasuk di antara perkara yang sunnah adalah berdoa ketika berbuka. Dalam riwayat lain dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi bersabda, "Inna lis-sha'im 'inda fitrihi la da'watan ma turat." Ya, bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka ada suatu doa, ia akan ditolak. Nah. Kemudian di antara doa yang warid yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani adalah ucapan zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Meskipun sebagian ahlul ilm ada pembicaraan tentang riwayat hadis ini, sebagiannya melemahkan. Baik. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan riwayat ini. Zahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Boleh berdoa dengan doa ini, boleh pula berdoa dengan doa lain yang kita kehendaki. Yang penting kita berdoa karena doa di waktu berbuka adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah doanya dengan doa ini atau doa yang lain? Nah. Kemudian termasuk perkara yang disunnahkan di dalam berpuasa juga yaitu tafsir, memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Ini termasuk hal yang sering kita abaikan. Orang menyangka bahwa memberi perbukaan kepada orang berpuasa itu harus menyiapkan kolak, gulai ayam, itu kan? Atau motong kambing. Ya. Memberi perbukaan kepada orang berpuasa meskipun hanya dengan seteguk air. Engkau beri dia perbukaan. Ya. Setelah dia gunakan itu untuk berbukanya, itu sudah memberi perbukaan. Walaupun hanya dengan seteguk, air sudah cukup. Engkau mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa merahalanya sedikit pun. Ya. Nah, ini termasuk hal yang kemarin Syekh Abdul Hadi hafizahullah, Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah memberikan peringatan ataupun memberi motivasi ketika beliau menyampaikan muhadharahnya di Jakarta. Nah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Barang siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan seperti pahalanya. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, maka ini harus mendapatkan perhatian dari kita. Karena di bulan Ramadan ini sebanyak mungkin kita mengumpulkan pahala. Ya. Tanpa harus berpuasa, kita bisa mengumpulkan pahala sekian orang yang berpuasa. Mungkin puluhan, mungkin ratusan. Ya, tinggal hitung aja dalam setiap hari dari bulan Ramadan orang yang sudah kita beri perbukaan untuk dia menyelesaikan puasanya. Nah, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan beberapa butir kurma, walaupun dengan hanya satu bungkus Indomie, ya, beri perbukaan. Tidak mesti harus sesuatu yang mewah. Ya, tidak mesti harus di, harus ada kolaknya, gulai ayamnya, harus ada apa sirupnya, tidak mesti. Dengan apapun engkau beri dia perbukaan, maka engkau termasuk dari orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Engkau mendapatkan pahala seperti puasa orang yang berpuasa itu. Bayangkan kalau itu 10 orang, 20, 30 orang, 40 orang, 50 orang. Ya. Nah, luar biasa. Coba itu lihat. Seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya, satu hidangan itu berapa orang itu? Bagi yang pernah ke sana. Itu masing-masing mereka memberikan ya, walaupun mungkin perbukaannya tidak. Ya kurma, kemudian ada rotinya, ada air minumnya atau ada sedikit campuran susu atau apa. Ya itu sudah cukup. Nah, cuma orang Indonesia kalau buka kayak balas dendam kan gitu. Kalau enggak banyak itu enggak mantep rasanya, meskipun enggak semuanya termakan ya. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk sunnah yang harus kita perhatikan untuk mendulang pahala. Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Demikian pula termasuk hal yang di dianjurkan, disunnahkan di dalam kita melaksanakan puasa adalah kasratul ibadah, banyaknya ibadah kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Ya paling enggak sebulan itu kita khatam sekali lah. Kalau bisa setiap seminggu kita khatam, sehingga selesai Ramadan kita khatam berapa kali? 3 kali. Ya. Atau paling tidak selesai Ramadan sekali. Bisa enggak? Bisa mestinya. Ya, kalau enggak bisa berarti kita kaslanin, males, ya, enggak mau mengejar pahala di bulan Ramadan. Nah, minimalnya targetnya sebulan 1 kali khatam. Kalau bisa lebih cepat 2 minggu khatam bagus. Kalau bisa lebih cepat 1 minggu sekali khatam bagus. Ya, paling banter berapa? 3 hari sekali khatam. Tidak boleh lebih cepat dari itu. Karena kalau lebih cepat dari itu, maka bacaannya bukan bacaan yang baik. Tanpa tadabbur dan tanpa mengerti apa yang dia baca. Baik, demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa, memperbanyak sholat, sholat sunnah. Ya. Termasuk yang juga sangat ditekankan di bulan Ramadan itu adalah sedekah. Ya. Sedekah. Di antara sedekah adalah memberi makan kepada orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Bisa juga sedekah yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, beliau itu kalau di bulan Ramadan sangat dermawan. Bahkan digambarkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat tersebut, karih al-mursalah. Ya. Kedermawanan beliau itu ibarat angin yang sedang berhembus kencang. Itu kalau bulan Ramadan. Nah, jadi termasuk diantaranya adalah sedekah. Demikian pula umrah. Ya. Umrah di bulan Ramadan itu ibarat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti nilainya haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seorang yang berpuasa memperbanyak ibadah-ibadah yang telah disebutkan. Baca Al-Quran, zikir kepada Allah setiap waktu, terutama zikir pagi dan petang. Ya, dan zikir-zikir yang lainnya, salat tatawu, ya salatul lail, na'am doa, sedekah, umrah, kalau bisa bagi yang mampu untuk melaksanakan umrah. Nah, ini semua adalah amalan yang disunnahkan di dalam Ramadan. Demikian pula termasuk yang disunnahkan di dalam bulan Ramadan tentunya adalah salat. Salat apa? Salatul lail atau yang diistilahkan dengan salat tarawih. Nah, mana yang lebih utama, salat tarawih dengan berjamaah atau dengan sendiri? Bagi orang, masing-masing orang mengukur kemampuan dirinya. Nah, dalam hal ini para ulama khilaf sebetulnya antara salat bersama jamaah atau salat sendirian. Ya, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berpendapat bahwa salat tarawih sendirian itu lebih utama. Dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salatnya seseorang adalah di rumahnya kecuali yang diwajibkan. Tapi banyak dari ulama yang berpendapat bahwa sholat bersama jamaah itu lebih utama. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang qama ma'al imam hatta yansharif kataballahu lahu qiyam lailatin. Barang siapa yang berdiri bersama imamnya sampai imamnya itu selesai berpaling, Allah menulis untuknya seperti dia sholat semalam melaksanakan qiyam lail semalaman. Nah, al-muhim intinya adalah jangan melewatkan sholat tarawih. Ya, apakah yang mau sholat sendirian atau mau yang sholat secara berjamaah? Ya, yang nggak bagus adalah kalau dia nggak sholat tarawih. Ya, selama dia sholat tarawih, mau sendirian, mau berjamaah, ya insya Allah dia mendapatkan pahalanya. Nah, masing-masingnya punya dalil. Dan yang perlu diingatkan di sini, masing-masing orang mengukur dirinya. Biasanya kalau sholat sendirian itu membutuhkan semangat yang kuat, motivasi yang tinggi, dan kewaspadaan. Sehingga sholat tarawih yang dilaksanakan dengan sendirian itu enggak luput dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi orang yang tidak mampu seperti itu, kebanyakan tarawihnya itu luput. Wah, yang afdol itu sholat sendiri di rumah. Dalilnya ini. Wah, mantep ya. Enggak taunya di rumah ketiduran lah, males lah sholatnya. Enggak sebagus kalau dia sholat bersama jamaah. Ya. Nah, masing-masing kita mengukur diri. Ya. Bahkan kita, termasuk saya mungkin, kita punya kelemahan-kelemahan yang tidak mampu melaksanakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya ketika kita sendirian, ya sholat berjamaah aja di masjid. Sehingga dengan orang banyak itu kita punya apa? Punya semangat. Iya. Kemudian sholatnya terjaga. Apalagi kalau imamnya bagus. Ya kan, kita lebih termotivasi untuk sholat. Maka ini lebih baik. Dan mendapatkan pahala seperti qiyamul lail semalaman penuh. Nah, dan yang paling utama kapan sholat malam itu? Sholatul lail atau sholat tarawih. Sepertiga malam yang terakhir itu yang paling utama. Tapi kalau kita khawatir nggak bisa sholatul lail sepertiga malam yang terakhir. Atau hanya dapat sebagiannya saja. Ya ikut yang di awal malam. Itu lebih baik. Wah enggak, saya nanti sepertiga malam yang terakhir. Enggak taunya lebih sering tablas dibanding. Nah, ya janganlah. Mending sholat aja sama jamaah di awal waktu. Atau di awal malam. Ya, setelah sholat isya. Sebagaimana kebiasaan masyarakat kita. Itu lebih baik dibanding menunda sepertiga malam. Tapi tidak terlaksana dengan baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga termasuk perkara yang disunnahkan. Orang yang berpuasa adalah. Bersiwak. Ya, bersiwak. Karena siwak itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, siwak itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwak ya, mutahharatun lil fam, marzatun lir rabb. Siwak itu adalah kesucian bagi mulut dan keridhaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi disunnahkan juga untuk bersiwak. Dan di dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Al-Bukhari, dalam kitab As-Shaum, disebutkan, wa yudhkar an Amir bin Rabi'ah, disebutkan dari Amir bin Rabi'ah, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastat wa huwa sha'im, mati wala a'ud. Kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan beliau berpuasa yang aku tidak bisa menghitungnya dan tidak bisa makannya. Artinya enggak bisa dihitung entah berapa kali begitu. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa. Nah, termasuk yang sunnah dalam berpuasa adalah menahan lisan, menahan anggota badan dari hal-hal yang tidak berguna. Ucapan-ucapan yang enggak perlu. Ya. Nah, kemudian melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Terlebih lagi kalau itu perkara-perkara yang haram. Haram. Bukan hanya sekedar sunnah untuk meninggalkannya. Tapi wajib untuk meninggalkannya. Ya, bagi orang yang berpuasa hendaknya menjauhkan diri dari perkara yang haram. Ya. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, rubba sha'imin laisa min siyamihi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat orang yang melaksanakan maksiat ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, puasanya batal. Ya. Meskipun maksiatnya adalah dosa besar. Pendapat Ibnu Hazm, pendapat mayoritas para ulama menyatakan puasanya tetap sah tetapi dia berdosa, ya, berdosa besar. Nah. Kemudian perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Caranya adalah berlebih-lebihan ketika matmadhah wal istinsyak. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kalau selain kondisi berpuasa disunnahkan. Wabaligh fil istinsyak, kata Nabi. Ya. Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam masukkan air ke dalam hidung. Illa antakuna sha'ima, kecuali kalau engkau berpuasa. Ya, makruh hukumnya. Karena dikhawatirkan hal itu akan ada air yang masuk ke dalam rongga lehernya, ya, atau rongga perutnya, sehingga bisa membatalkan puasa. Demikian pula dimakruhkan untuk yang sudah mempunyai pasangan yang halal, suami ataupun istri, mencium pasangannya. Bagi orang yang bisa menahan syahwat. Bagi orang yang tidak puasa menahan syahwatnya. Nah, makruh bagi dia untuk mencium. Demikian pula melakukan al-mubasyarah, bersendau gurau, yang sifatnya bersentuhan dengan pasangannya. Dia tidak mampu untuk menahan syahwatnya. Nanti dikhawatirkan jatuh ke dalam hal-hal yang dilarang baginya ketika berpuasa. Nah, maka tatkala Nabi SAW ditanya tentang hal ini, beliau ternyata memberikan keringanan terhadap seorang yang sudah dan melarangnya dari seorang yang syab, yang masih muda. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nah, karena pemuda lebih kuat dorongan syahwatnya dibanding seorang yang sudah tua. Nah, kalau ada orang tua yang masih seperti itu, kalau dia seperti itu ya makruh juga deh. Ya, supaya dia jangan memasukkan dirinya ke dalam perkara yang muharram, ya, ditutup pintunya. Nah, makruh hukumnya dia. Baik. Kalau ada anak muda yang seperti orang tua, ya juga boleh. Ya, bisa menahan diri karena tidak terlalu seperti anak muda. Atau istilahnya kurang jantan gitu kan. Enggak apa-apa ketika berpuasa, ya. Nah, kalau seperti itu kondisinya, mubah. Jadi kalau dia mengkhawatirkan akan jatuh ke dalam hal-hal yang seperti itu, lebih ya menahan diri. Nah, makruh hukumnya untuk dia melakukan al-qublah, mencium ataupun yang semisalnya. Baik. Kemudian, apa hukumnya menelan ingus bagi orang yang berpuasa? Terutama orang yang flu, ini penting ini. Apa hukumnya? Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa menelan ingus itu haram. Baik bagi yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Karena dia adalah sesuatu yang kotor. Dan terkadang itu membawa penyakit terhadap badan. Nah, ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebagaimana dalam Asy-Syarhul. Nah. Demikian pula Syekh Abdul Aziz Bas, kata beliau, wajib bagi lelaki ataupun wanita untuk meludahkannya dan mengeluarkannya dan tidak menelannya. Adapun air liur yang biasa, maka tidak ada dosa padanya dan tidak membahayakan orang yang berpuasa, tidak laki dan tidak wanita. Itu kalau air liur. Tapi kalau ingus an-nukhamah, maka dia hendaknya meludahkannya. Baik. Nah, demikian pula termasuk perkara yang makruh adalah mencicipi sesuatu dari makanan tanpa uzur. Ya, tanpa ada kepentingan. Nah, ini makruh hukumnya. Walaupun dia tidak menelan di ujung lidah. Walaupun setelah itu dia buang, ini makruh kalau tanpa kepentingan. Karena ini bisa membuka jalan masuknya sesuatu ke dalam rongga perutnya. Baik. Adapun kalau dia melakukan hal itu karena ada suatu kepentingan, misalnya tuh bagi orang yang masak, wanita yang memasak, ya, hanya sekedar sedikit mencicipi, kemudian dia buang, tidak mengapa. Ya. Jangan dicicipin terus ditelan. Kalau itu lain ceritanya, itu membatalkan. Ya. Demikian pula misalnya yang mengunyahkan makanan untuk anak kecil yang belum bisa makan dengan baik. Nah, kalau hanya sekedar dia melakukannya sedikit sekali tanpa menelannya, maka tidak mengapa insya Allah. Baik. Ini beberapa perkara yang makruh untuk orang yang berpuasa. Kemudian, perkara-perkara yang diperbolehkan untuk orang yang berpuasa. Baik. Di antaranya adalah, pertama, dia masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Ya, subuhnya dalam keadaan dia masih junub, belum mandi. Itu boleh. Ya, bukan bersetubuhnya, tapi junubnya. Ya, dia masih junub ketika masuknya waktu subuh. Ini tidak mengapa, tidak merusak puasanya. Karena Nabi SAW pernah masuk waktu fajar dalam keadaan beliau masih junub, kemudian beliau mandi dan berpuasa sebagaimana dalam hadis Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Baik, demikian pula yang diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa adalah berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, tetapi tidak boleh berlebihan. Seperti yang tadi dijelaskan, ya, wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaima. Nah, bersungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Baik. Demikianlah termasuk yang diperbolehkan adalah menyiramkan air ke atas kepala. Misalnya dalam kondisi dia sedang berpuasa dan panasnya sangat terik. Ya, di sebab misalnya di Saudi Arabia, di Mekah atau di tempat yang lain, barangkali ada yang panasnya sampai 45-46. Ya, seperti hari-hari ini katanya di Mekah itu panasnya sampai 45-46 derajat. Panasnya itu sampai ke pipi. Seperti sedang berada di depan open gitu. Panasnya itu. Nah, dalam keadaan panas yang terik seperti ini untuk meringankan amalan berpuasa, diperbolehkan bagi as-sha'im, bagi orang yang berpuasa untuk menyiramkan air ke atas kepalanya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana dengan berendam dalam air? Ya boleh saja. Asal apa? Ya jangan apa? Ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Nah, jangan sampai ada yang masuk ke dalam rongga mulutnya atau rongga perutnya. Nah. Al-muhim meringankan puasa dengan menyiramkan air atau masuk ke dalam air, tidak mengapa selama tidak ada yang masuk ke dalam rongga mulutnya atau rongga perutnya. Baik. Demikian pula mencium wangi tertentu, tidak mengapa. Misalnya mencium wangi minyak wangi, mencium bukhur, ya, tidak masalah. Ini perkara yang diperbolehkan. Nah. Kecuali kalau dia menyengaja untuk mencium asap bukhur itu dan dimasukkan ke dalam, ada yang masuk ke dalam rongganya. Nah, ini bisa membatalkan. Ya, bisa membatalkan. Tetapi ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau misalnya ada bukhur yang sedang dipasang, kemudian dia mencium aromanya, tidak ada masalah. Baik. Demikian pula dengan mencium nyawa. Nah. Kemudian, termasuk yang diperbolehkan, ya mencium pasangan. Ya, bersendal gurau dengan pasangan yang khas, selama dia mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang kepadanya. Baik. Azan. Ini gimana? Kita sholat? atau kita azan kita lanjutkan. Hah? Hah? Nanti sambung ya. Baik. Kita sudahi dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit ba'da salatul isya, setelah itu kita tanya jawab. Barakallahu fikum ila huna wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.